Karena kan sama aja kan tinggalnya di Gandrumang ya. Iya, iya. Iya. Kalau Kirno, Kirno di mana? Kalau Pak Kirno juga di Gandrumang. Gandrumang. Gandrumang. No. Kalau sama sih bukan. Kalau Pak Kirno itu termasuk tinggi. Tinggi sama sih. Termasuk sesama dengan sama di Pak Kirno juga. Pak Kirno ya apa itu aliran satu aliran tapi hamba Tuhan tapi perwakilan lah boleh dikatakan. Ya Kirno perwakilan dari Samadhi. Jadi masih lebih tinggi Samadhi sama dia. Tinggi Samadhi. Perwakilannya itu. Dia ada juga Reza. Reza Advent. Reza Advent. Kalau dari penikel Pak Sukirman dari Kiberem dulu Pak Sukirman bersama dengan saya mundur masuk Pak Titus mundur masuk Samadhi berhasil dengan saya di situ. Jadi ya saya boleh dikatakan tadi intinya mencari dan mencari mencari kalau setelah dapat buang. Kalau yang boleh saya tahu dulu untuk biaya pelicin supaya dapat perhatian dari desa, dapat tanda tangan dari masyarakat, itu bisa habis berapa, Pak? Isu saya kurang tahu. Karena pada saat itu saya cuma di apa itu diamanati respon masalah apa itu administrasi saya tidak tahu karena mereka yang meluncurkan sendiri. Tapi bapak yang lebih ke tetangga warga. Iya gitu. Ya mungkin nah, baru sadar kali ini saya baru sadar ya itulah semacam itu. Kalau saya dengar kemarin. Iya. Ya. Benar. Bicin ke sana kemarin sini kita tuh kalau nggak salah itu kita untuk kepala desa. Ya, yang mungkin sampai sekarang ini masih jalan pending. Apa ya? Itu kan banyak jalan ya. Banyak mungkin kita mengarah ya sejalan juga langsung buat yang tiga ya oke lah kalau mau gendak kita masih oke lah kita tidak jadi itu menangkan lah ya kita aturan aturan kita menangkan kan artinya kan gimana saya dari para bawah saya cuma jadikan begini ya kalau dari resort Solo Boxset resort Bandung resort Jakarta, kalau ada peluncuran dana mau bangun gereja, saya tidak tahu uang itu, tahunya saya disuruh berangkat ke transfer BRI atau gimana mengambil uang tanpa ada tanda tangan saya, tidak uang diluncurkan. Setelah itu menggunakan uang sudah diambil pendeta, sudah saya tahu nggak tahu uang itu apa. Uangnya kemana nggak tahu gitu. Iya. Jadi bapak cuma suruh ngambil doang. Iya. Bapak cuma suruh ngambil aja gitu. Iya. Alat ya, namanya uang aja. Namanya berarti cuma disuruh sana kemari sana kemari. Iya ya. Pak Thomas uang akhir bulan di BRI apa ini Sidarja. Dari sana ini kalau nggak Pak Marjanto yang ngambil uang ini 1 tahun 2 tahun masih ada di BRI. Dari sana Pak Thomas itu yang apa memberkati dengan gereja itu. Jadi sebenarnya dikirimnya untuk atas nama Bapak gitu ya? Iya, karena Pak yang bisa ngambil hanya Bapak. Proposal pada waktu awal itu yang pengajuan di tempat ibadah gereja itu proposal saya yang dipercaya di sana. Yang nama lengkapnya saya di sana. Tapi uangnya pun dikirim atas ke nama Bapak gitu ya. Nama saya kalau saya enggak ngambil uang itu akan saya tidak bisa dikeluarkan. Iya. Tapi setelah Bapak ambil, saya ambil uang ini Bapak pendeta uang yang dari sana transfernya. Ya udah ini dipakai nanti keperluan pada karena kan tahu mereka belanja sendiri pendeta dari Sukirman itu juga dulu belanja sendiri. Bapak enggak dapat uang bagian. Saya kerja dapat sampan. Saya kerja itu 1 minggu dapat 50.000. Itu dari pengawas dari Solo datang, namanya Om Eben yang ditugasi 3 bulan pada waktu pembikinan tempat ibadah. Datang ke tempat saya ngomong, Pak Marianto, uang 1 minggu 50.000, apakah cukup? Bukan makan keluarga. Puji Tuhan, cukup. Pak, kenapa kok cukup? Nggak cukup, ya cukup-cukupin. Nah, itu instruksi sama pendeta. Itu Pak Maria tuh ditambah lagi. 25 biar 75.000, kasihan. Makannya pakai kangkung melulu. Tahu sih tempat saya sih, anak saya makan sayur kangkung melulu.

harus penuh apa ya pemikiran proses saja gimana langkahnya nanti untuk bisa tani dalam berdiri lah ya sampai saya begini negor sampai dari saya ada bapak lah yang sepeda beruntung apa apa lah buat akitik nang teneng guna kami maring jumat angkatan apa apa dari sana dibelikan 200.000 sepeda jengki dari Citinjil langsung ke bawah. Tahun berapa bapak beli sepeda itu? Kalau nggak salah itu tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Bapak masuk Islam tahun 92, masuk Kristen tahun 92. Ya, 92 pada waktu awal. Jadi 10 tahun kemudian baru dapat. Iya, iya. Lah akhirnya jemaat Cibreng ada yang butuhkan. Pak Marianto sepedanya buat anak saya sekolah nggak punya sepeda. Kasihkan. Ini kalau bapak bener-bener anak bapak membutuhkan, bawa langsung, taruh di perahu bawa Cibreng. Nah, kan bilang Pak Marianto sepedanya mana? Duh, ini sepedanya saya berikan sama jemaat yang di Cibreng karena mereka membutuhkan, kasihan anaknya sekolah nggak punya sepeda. Saya ngasihnya kan sama Pak Marianto, mau berikan orang lain. Nggak boleh Pak. Kalau semacam itu nggak boleh. Berarti prinsip satu, bapak itu yang kurang bijak. Kenapa bapak yang suka bijak, malah saya yang bijak dengan bapak, saya yang bijak. Karena saya kasihan dengan mereka. Pemberian bapak berikan kepada mereka apa salahnya. Mereka sangat membutuhkan. Ya. Saya bilang gitu kan, bijak saya itu benar kan. Kecuali saya dibeli sepeda itu, saya dijual tanpa pengetahuan. Itulah saya salah. Mereka menganggap saya salah. Salah Pak Marianto. Salahnya gimana kalau saya salah yang minta maaf. Kalau di Islam Pak ya, ketika ngomong salah, mana dalilnya? Enggak pakai akal lah. Ya, aku jadi bingung. Sepeda sebenarnya umat melas dari salah. Jadi, harusnya Bapak minta kembali dalam Injil mana kayak di salah ke mana dalam Injil. Iya. Itu namanya hidup ilmiah. Jadi mudah-mudahan Pak musibah yang Bapak terima dari kedoliman-kedoliman gerakan pendeta ini musibah yang membawa kenikmatan hidayah Pak. Mudah-mudahan. Sebab kalau Bapak waktu saya mengharapkannya itu dipenuhi terus kebutuhan Bapak, mungkin tidak akan ada masa-masa berpikir Pak. Betul. Mudah-mudahan ini musibah yang akhirnya membawa hidayah. Iya. Syukur Pak. Tapi memang kalau di dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan ciri-ciri pendeta itu seperti apa? Iya. Kalau dalam Al-Qur'an itu jelaskan yang namanya pendeta itu layak kuluna al-amwala nas sabil batil. Iya. Mereka itu makan harta manusia dengan kebatilan gitu. Jadi rakus sama harta umat. Iya. Jual umat. Ya. Itu memang sudah sifatnya. Kita bisa dapat itu di dalam Qur'an kita itu sudah ada. Itu salah sifat pendeta. Dan secara masalah jual umat itu pasti. Pasti dan nyata dan terbukti. Yang diceritakan tadi pendeta kerjanya cuma pagi bawa motor pulang sore mencari umat kan ya itu cumanya kerjanya begitu apalagi kalau satu bulan atau dalam satu tahun bisa membaptis 5 orang itu peluang besar bagi mereka tapi bagi tahu saya tak tahu apa-apa saya cuma ini jemaat ini kaum kamu yang kamu itu jalan ini supaya apa itu langsung kebaktian berapa bulan saya pernah ngomong negor kebaktian 2 bulan langsung dibaptis dan pendalaman seperti apa kalau nggak baptisan itu dipeluangkan oleh mereka pendeta nah unsur saya itu pemikiran pas emang nyumbung go kebuan itu saya mikirnya gitu jadinya pas kebuan menunggu ilah jelas dia bisa saya jadi langsungnya itu soal itu. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Marianto dan Pak Marto. Iya. Pertama sekali sebelum masuk Islam itu harus bersihkan niat dulu. Iya. Luruskan hati. Iya. Masuk Islam betul. Bukan semata-mata karena Bapak dizolimi oleh para pendeta. Iya. Atau Bapak tidak mendapatkan gaji dari para pendeta. Lalu mau mendapatkan gaji dari kita misalkan. Kita sama sekali tidak menjanjikan Bapak untuk kita beri gaji. Iya. Sama sekali kita tidak menjanjikan memberikan materi untuk Bapak. Iya. Tapi harus dari sebuah kesadaran bahwa Kristen itu agama yang sesat. Iya. Karena telah